begitu kasihnya, tuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlang. Demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Bye.